Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabi man tamasaka sunnati lamidin. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah SWT, alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah kembali di malam hari ini kita dapat melanjutkan rangkaian kajian kita yaitu tentang sikap moderat Ahlussunnah wal Jamaah di antara berbagai aliran dan paham dalam Islam. Yang mana pembahasan kita pada kesempatan yang lalu telah membahas tentang definisi sunnah ya, secara artinya, secara etimologi dan juga secara terminologi menurut pandangan para ulama-ulama yang menjelaskan makna sunnah. Kemudian terakhir kita masih belum sempat menjelaskan secara sempurna tentang penjelasan sunnah yang diartikan oleh ulama lawan dari bid'ah, yaitu persoalan-persoalan berkaitan dengan akidah. Jadi justru permasalahan penggunaan kata-kata sunnah lawan dari bid'ah ini, inilah yang sangat populer, yang sangat menyebar di kalangan para ulama-ulama salaf, para ulama sahabah maupun para tabi'in. Baik, kita mencoba melihat dengan ini pembahasan-pembahasan insyaAllah tentang pendisi Ahlussunnah ini. Di mana sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang secara bahasa ya, kemudian kita melihatkan penjelasan para ulama yang menjelaskan sunnah dalam artian adalah berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, bukan definisi menurut ahli hadis, bukan juga penurut, dan ini adalah penggunaan istilah yang sunnah lawan dari bid'ah ini, itu yang beratikot Ahlussunnah wal Jamaah, itu yang populer di kalangan para salafus soleh dari para sahabat tabi'in dan atba' tabi'in. Maka kita akan mencoba melihat ketika para ulama-ulama di kalangan para salafus soleh ini menjelaskan tentang persoalan yang berkaitan akidah, seperti Sofyan Uyainah yang wafat pada tahun 1198 Hijriah, yang wafat pada tahun 198 Hijriah. Sofyan Uyainah menjelaskan di sini sebenarnya diwakilkan Ilm Al-Lalka'i dari Jalan Bakar bin Farj Abi Ala. Qala sami'u Sofyan Ibn Uyainah yaqul, aku mendengar Sofyan Uyainah berkata, As-sunnatu asyarah. Jadi sunnah itu ada 10 kata beliau. Jadi lalu beliau menyebutkan tentang poin-poin inti dari itikad Ahlussunnah wal Jamaah yang sangat berseberangan dengan paham-paham yang menyimpang dari paham Ahlussunnah atau dari sunnah atau dari akidah Ahlussunnah. Faman kunna fihi faqad istakmala sunnah. Barang siapa yang terdapat padanya sifat 10 ini, maka sungguh dia telah menyempurnakan sunnah. Wa man taraka minha syai'an faqad taraka sunnah. Barang siapa meninggalkan sesuatu darinya, sungguh dia telah meninggalkan sunnah. Pertama, isbatul qadar. Isbatul qadar artinya adalah meyakini adanya takdir Allah SWT terhadap segala perbuatan makhluk ini. Nah, ini tentu berseberangan dengan paham siapa? Dengan paham Qadariyah dan Jabriyah. Wa taqdim Abu Bakar wa Umar, yaitu mendahulukan Abu Bakar dan Umar dari segala sahabat Nabi SAW. Jadi afdal di kalangan umat ini setelah Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar dan Umar. Ini adalah ijma' para ulama Islam dan para sahabat Nabi SAW semua. Nah, orang yang mengatakan yang seafdal-afdal umat ini adalah setelah Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar dan Umar, itu adalah bagian dari Ahlussunnah. Berarti berseberangan dengan paham siapa di sini? Syi'ar Rafidhah. Yang Syi'ar Rafidhah malah mengatakan Ali Ibn Abi Thalib adalah sahabat yang paling afdal. Taib. Sedangkan Ali sendiri justru tidak menerima anggapan seperti itu, bahkan dalam sebuah ungkapan yang disampaikan Ali radhiyallahu anhu di waktu berpidato di mimbar Kufa, dia mengatakan man faddalani ala Abi Bakar wa Umar jallatu jaddal muftari. Orang yang mengatakan aku ini lebih afdal daripada Abu Bakar dan Umar, aku akan cambuk dia dengan hukuman seperti orang yang telah berbohong. Nah ini, kemudian al-walhaud. Al-haud adalah mengimani tentang adanya telaga bagi Rasulullah SAW, yang mana umat Rasulullah SAW akan minum dari telaga tersebut, bahkan setiap Nabi memiliki telaga yang mana airnya lebih manis daripada madu dan lebih putih daripada sus. Kemudian barang siapa yang meminum darinya, kata Rasulullah, tidak akan pernah haus setelah itu. Kemudian hal ini adalah diingkari oleh Mu'tazilah dan syafaat, dan juga Mu'tazilah dan Khawarij. Ya, syafaat mengimani tentang adanya syafaat Nabi SAW, dan syafaat selain Nabi juga ada para anak-anak yang soleh, kemudian para sama mukmin dan syafaatnya para malaikat. Wal mizan, berkaitan dengan adanya timbangan amal di hari akhirat, mizan. Ini perkara-perkara yang diselisih oleh para ahlul kalam, terutama dari Jahmiyah dari karang Mu'tazilah ya. Wasirat, mengimani tentang adanya sirat. Sirat adalah satu jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam, sebenarnya terdapat dalam hadis yang sahih, di mana orang-orang beriman akan melewati sesuai dengan kadar ukuran amal masing-masing. Ada yang kencang seperti angin, ada yang secepat kuda berlari, ada yang sekencang orang berlari, ada yang merangkak, ada yang bersensut-ensut gitu ya. Nah, ini juga diimani. Karena perkara-perkara ini diingkari oleh para ahlul bidah, sehingga diambil poin-poin perbedaan inti dari ahlus sunnah dengan ahlul bidah. Wal iman qaulun wa amal, dan amal iman itu terdiri dari perkataan dan perbuatan. Nah, ini adalah untuk mengkanter paham dari Murji'ah yang mereka mengeluarkan amal dari bagian dari iman. Wal Quran kalamullah, Al-Quran itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah untuk mengkanter semua mazhab ahlul kalam yang tidak mengatakan Al-Quran kalamullah. Antara mereka ada mengatakan kalamullah makhluk, ada mengatakan adalah ibarat kalamillah, ada mengatakan hikayat kalamillah. Adabul qabr, iman tentang adanya azab kubur. Nah, ini juga menyelisih paham yang diyakini oleh orang Mu'tazilah. Wal ba'tsu yaumal qiyamah, kemudian akan adanya hari berbangkit. Wala taqta'u bi syahada ala muslim, jangan sampai engkau memastikan bersaksi atas seorang muslim bahwa dia ahli neraka atau ahli surga. Dan ini di antara akidah Ahlus Sunnah Jamaah, kecuali dalam perkara yang terdapat dalamnya dalil yang pasti, seperti umpamanya mengatakan Abu Bakar pasti dari ahli surga, Umar pasti di ahli surga, Utsman pasti di ahli surga, kemudian Ali dan seterusnya 10 orang sahabat, itu kita yakini, itu sudah pasti. Karena Rasulullah SAW telah menyebutkan dalam hadis yang sahih, Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Abu Ubaidah fil jannah, wa Thalhah fil jannah, wa Zubair fil jannah, ya, dan seterusnya 10 orang sahabat disebut Rasulullah SAW, ya, mereka adalah ahli surga. Kemudian juga mengimani seperti yang Ukasha yang masuk surga tanpa wala adab, dan juga Bilal yang dinilai Rasulullah telah mendengar sendal suara sendalnya dalam surga. Nah, ini perkara-perkara yang Ahlus Sunnah meyakininya. Dan tetapi orang yang tidak ada dalilnya, apakah kiai, apakah itu wali, apapun sama dia, tidak berhak mengatakan bahwa dia adalah bagian dari surga, dia pasti masuk surga. Atau seorang yang melakukan maksiat dan dia tidak sampai pada kufuran, jadi tidak boleh kita persaksikan bahwa kamu adalah ahli neraka. Itu juga boleh. Untuk personal tertentu maksudnya. Untuk personal tertentu. Adapun untuk umum mutlak, orang yang salat pasti ahli surga. Iya, bisa secara umum. Tapi untuk personal, belum tentu setiap orang salat itu ahli surga saja, dia munafik dan seterusnya. Nah, itu bedanya antara keyakinan ahli sunnah dan ahli bidah. Jadi mereka tidak memponis, tidak menghukum sesuatu, mengatakan ini ahli surga, dia ahli surga atau bukannya, atau ahli neraka atau bukannya, itu kembali kepada ilmu Allah SWT. Tidak boleh, selain orang yang tidak ada dalil yang pasti, tidak boleh dihukum sebagai ahli neraka atau sebagai ahli surga. Karena hari-hari ini juga ada orang memponis guru-gurunya, ya, ataupun pimpinan ormasnya, ataupun pencetus ormas dianggap, malah saya mengatakan kalau ditanya oleh malaikat nanti di alam kubur, cukup katakan saya pengikut dari jamaah pulan gitu ya, atau pengikut kiai pulan. Nah, ini suatu kecerobohan di dalam berpendapat dan kebingungan, dan juga termasuk kebodohan dia dalam memahami agama ini. Ya, walaupun dia bergelar profesor ataupun doktor, kalau ada orang mengatakan, dia mengatakan cukup menjawab ketika ditanya bukan nanangkir, katakan saya ini pengikut si fulan, akan bebas dari azab kubur, ini adalah orang sudah meleset banget pemahaman tata agama mulia ini. Fahadhi kulluha umur masalah taqadiyah. Ini semua adalah pembahasan akidah yang disebut dengan sunnah oleh Sufyan Uyainah. Dan dikhususkan oleh Uyainah di sini dengan nama sunnah. Nah, demikian Imam Syafi'i pernah mengungkapkan tentang akidahnya, dia bicarakan. Sebenarnya dinukilkan oleh Zahabi, dan juga beliau punya kitab sendiri di sini yang sahih sanadnya pada Imam Syafi'i, walaupun orang-orang yang berusaha mengingkarinya tidak bisa membantah dalil-dalil tentang bukti isnadnya sahih pada Imam Syafi'i, karena banyak ulama menukil dan menisbahkan Imam Syafi'i. Di antara Imam Zahabi, al-qawlu fi sunnah, al-qawlu fi i'tiqad maksudnya di sini, ya, fi sunnah itu karena al-qawlu fi sunnah yaitu keyakinan aku tentang sunnah, tentang akidah al-sunnah, lati ana 'alaiha, yang aku berada di atasnya. Wa raaitu 'alaiha alladziina raaitu, dan aku melihat orang-orang yang aku jumpai berada di atasnya. Ya, guru-gurunya seperti siapa? Atau Sufyan Uyai, Sufyan, Malik, wa ghairihima. Jadi dia sebutkan oleh dia ulama-ulama yang saya keyakinan begini, dan dia juga meyakini seperti itu. Terang Sufyan, kemudian Malik dan ghairi lain. Sufyan ini ada dua, Sufyan Tsauri dan Sufyan Uyainah. Al-iqrar bi syahadati anna la ilaha illallah. Pertama adalah pengakuan buat bersaksi tiada yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa anna Allah ala arsyhi fi sama'ihi, bahwa Allah berada di atas arasy, di atas langitnya. Jadi berada di atas arasy, kembali kita katakan bukan berarti Allah itu bertempat di arasy, tapi berposisi di atas arasy. Seperti mana kita katakan langit di atas kepala kita, bukan berarti langit nempel di kepala kita. Karena ada juga orang-orang ahli kalam yang mengingkari tentang Allah beristiwa di atas arasy ini dengan hujah, kalau begitu arasy, Allah butuh kepada arasy. Siapa katakan Allah butuh kepada arasy? Apakah langit pertama dikatakan langit pertama di atas bumi? Apakah langit pertama itu butuh kepada bumi? Enggak. Ya, ketika pesawat disebutkan pesawat terbang di atas awan, apa berarti nyangkut? Enggak. Ya. maka juga kita katakan loteng atas kepala kita, bukan berarti loteng itu nempel kepala kita. Jadi mereka memahami segala yang di atas butuh ke bawah, banyak sekali makhluk yang berada di atas tidak butuh kepada makhluk yang di bawahnya. Matahari di atas bumi, apa matahari berada lengket dengan bumi? Tidak. Ini cara pemahaman orang Al-Kalam yang sudah dikotori oleh kotor-kotoran syubhat Al-Kalam itu, dia memahami kalau Allah di atas aras berarti Allah nempel di aras, Allah duduk di aras. Nah, gitu pemaham mereka. Ya, berarti Allah itu sebesar aras atau lebih besar dari aras atau aras lebih besar dari Allah. Sehingga mereka melogika-logikan dengan pemahaman mereka sendiri, lalu mereka mengingkari tentang istiwa-Nya Allah Subhanahu wa taala di atas aras, ya. Kemudian yaqbu min khalqika bi syai', Allah mendekati makhluk-Nya sebagaimana yang kehendaki, yanzilu ilaihi samai dunya, dan Allah juga turun ke dunia. Ini keyakinan Imam Syafi'i dan terdapat dalam hadis yang sahih. Ya, kaifa syaa, bagaimana ia kehendaki. Maka dia tidak menentukan kaifiyahnya, bagaimana ia kehendaki. Karena juga ada syubhat ini tentang qala al-kalam, kalau Allah istiwa di atas syaras, kemudian Allah juga Allah nuzul ke langit dunia. Lalu bagaimana? Berarti harus kosong dong ketika Allah turun ke langit dunia. Nah, ini perkara seperti antum turun dari rumah antum ya kosong. Rumah antum itu mengkiaskan Allah dengan makhluk, dan di sini letak kekeliruan mereka. Pertanya, mereka ketika mentakwil mengingkari sifat-sifat Allah ini, karena mereka membayangkan Allah itu seperti makhluk, sehingga kalau pindah dari satu tempat lain kosong bagi Allah. Nah, ini kiasan-kiasan dari otaknya sendiri, lalu dia mencoba untuk mengingkari apa yang ditetapkan oleh Quran dan Sunnah. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala adalah Maha Kuasa. Jibril saja begitu jauhnya antara langit yang ketujuh setor muntah dengan bumi, dan sedetik sampai kepada Rasulullah SAW. Ya kan? Apa itu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala? Apalagi matahari cahayanya dan secepat bagaimana suara? Ya, jangan diukurlah. Makhluk Allah saja antum tidak akan bisa mengukurnya, bagaimana dengan Allah? Antum bayangkan seperti makhluk. Kalau Allah di atas aras lalu juga turun ke langit bumi, antum bayangkan seperti kalau langit dunia ini ada langit yang paling dekat kepada bumi, lalu dikatakan nanti Allah lewat di langit pertama, kedua, seperti antum turun dari loteng apa dari tingkat gedung yang ketujuh turun ke tingkat yang pertama, seperti itu. Tidak demikian. Tidak bisa antum kiaskan tentang turunnya Allah dengan turunnya makhluk. Jangan turun Allah dengan makhluk, turun antara makhluk dengan makhluk saja tidak bisa dikiaskan. Beda kan antum turunnya kera dari pohon kelapa turun ke bawah dengannya antum dari loteng, kan beda-beda. Ya. Kemudian turunnya pesawat beda dengan turunnya layang-layang. Semua istilahnya. Sifat setiap zat itu sesuai dengan kesempurnaan zat itu. Jadi zat Allah SWT lebih sempurna, maka tidak dikatakan bagaimana dan bagaimana. Karena antum tidak akan bisa membayangkan kesempurnaan Allah SWT. Yang tahu bagaimana kaifiyahnya. Maka sebab itu beliau mengatakan kaifa syaa, bagaimana Allah kehendaki. Berarti kaifiyahnya kita tidak tahu. Bagaimana Allah turun, ya Allah tidak ada yang tahu. Tapi kita hanya mengimani, ya Allah turun ke langit dunia, ya tidak perlu dipertanyakan bagaimana turunnya Allah, ya, karena tidak akan mungkin dipahami dan diketahui. Karena itu kalau seandainya hal itu adalah bisa diketahui, bisa dipahami, tentu Rasulullah SAW orang pertama menjelaskan kepada umatnya. Dan sahabat tidak pernah juga bertanya bagaimana Allah turun, karena mereka paham sifat Allah itu tidak seperti sifat makhluk. Mereka meyakini semua apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Ya, tidak pernah di antara orang-orang yang juga pemikiran tidak secara seseorang Al-Kalam sekarang tidak pernah bertanya kepada Nabi SAW, kalau begitu berarti Allah lewat langit pertama, kedua, ketiga, begitu ya. Tidak pernah mereka mayangkan demikian. Kenapa? Karena mereka cerdas, lebih cerdas sebetulnya, bukan sebelok kita hari ini. Sehingga kita ingin mayangkan sifat Allah seperti sifat makhluk, padahal Allah sudah tegaskan laisa kamitslihi syai'. Jadi Allah tidak mirip dengan sesuatu pun, baik sifatnya, baik kaifiyah sifatnya, semuanya. Jangan dibayangkan. Nah, karena ketika mereka membayangkan berasumsi sifat Allah seperti makhluk, membayangkan turunnya Allah itu seperti turunnya makhluk, akhirnya mereka mengapa timbullah syubhat-syubhat. Kalau gitu, gimana Allah turun ke langit dunia? Berarti Allah lebih besar dari dunia apa? Dari langit? Tuh bagaimana? Tuh besar. Berarti Allah dikungkung langit semacam. Di pikirannya datang seperti itu, ya kan? Nah, inilah bentuk-bentuk pemahaman perlu di diklarifikasi, dijelaskan pada umat. Jangan pernah mengkiaskan, menyerupakan sifat Allah sifat makhluk. Jadi inti dari persyaratan dalam mengimani sifat Allah itulah menyerupakan Allah dan makhluk. Baik orang musyabihah maupun orang mu'atilah, baik orang yang mentakwil mengingkari sifat Allah ataupun yang menyamakan Allah dan makhluk, intinya adalah karena mereka jatuh kepada tasbih pertama. Cuman orang mu'atilah, orang yang mengingkari sifat Allah, yang mentakwil sifat Allah ini, dan ketika telah jatuh kepada tasbih, ingin mengingkari makna tasbih itu, lalu dia cari makna-makna takwil. Nah itu, karena dia pertama musyabih. Tetapi kalau orang musyabih, orang menyerupakan makhluk, dia tetap pada pahamnya menyerupakan pada makhluk. Ini kesesatannya. Adapun orang Ahlussunnah mengimani sifat, tidak menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Di situ Ahlussunnah. Karena Allah memberikan kaidah ini, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'u al-basir. Allah tidak mirip. Nah, Allah mendengar dan melihat. Jadi di sini Allah yang menafikan tentang keserupaan, bukan mengatakan Allah tidak punya sifat. Maka ujung ayat dikatakan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa huwa as-sami'u al-basir. Jadi di situ artinya Allah tidak mirip sesuatu, arti pendengar Allah tidak seperti pendengaran makhluk. Penglihatan Allah tidak seperti penglihatan makhluk. Dan begitu semua sifat Allah, jika Allah turun tidak seperti turunnya makhluk. Jika Allah beristiwa tidak seperti istiwanya makhluk dan seterusnya begitu. Baik, ini maka kita katakan di sini ya, maka kata-kata ahlu sunnah, kata-kata sunnah itu sudah familiar di kalangan para ulama dahulu, tapi lebih banyak dikenal dengan apa? Masalah-masalah yang mereka itlakan, mereka gunakan kalafat sunnah itu untuk menunjukkan tentang akidah. Maka itu ketika disebutkan da'i sunnah, salah sunnah adalah masalah orang yang mengimani sifat-sifat Allah, orang yang mengikuti akidah, sebenarnya akidah salaf. Akidah yang dijelaskan para ulama-ulama yang mereka sebut sebagai sunnah. Kemudian Ali bin Madini juga menjelaskan as-sunnah al-lazimah allati man taraka min khasla lam yakulha. Ini Ali bin Madini bukan sunnah yang lazim. Ya, yang siapa meninggalkannya, satu sifat saya dia tidak dan lam yakulha wal yu'min biha, dan tidak dia katakan yang tidak berimannya, lam yakum min ahli. Maka tidak masuk bagian dari ahlu sunnah. Dan begitu juga banyak sekali ungkapan para ulama di sini. Setelah Imam Syafi'i kita sebutkan Ali al-Madini, kemudian juga Imam Ahmad bin Hanbal yang menawarkan Imam Lilka'i dari jalan Abdul bin Malik Al-Attar, qala, ia berkata, aku mendengar samitu Abu Abdullah, ya aku mendengar Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, ya Ahmad bin Hanbal, yaqul usulus sunnah indana, usulus sunnah, usulus sunnah maksudnya apa? Usul akidah. Karena kita katakan tadi ada usul sunnah lawan dari bid'ah, usul akidah sesuai dengan sunnah di sisi kami adalah, kata beliau, at-tamasuk bimakana ali ashabu Rasulullah, berpegang teguh dengan apa menjadi pegangan para sahabat Rasulullah SAW, waliktida'u bihim, dan meneladani mereka, wa tarku, meninggalkan bid'ah-bid'ah, wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, semua bid'ah kata beliau adalah sesat, kata Imam Ahmad, ya, wa tarku al-khusumat julus ma ashabil ahwa, meninggalkan perdebatan-perdebatan, pertikaian, dan meninggalkan duduk bersama orang-orang ahwa nafsu, ahli hawa nafsu. Hawa nafsu di sini bukan hawa di karang ulama salaf, lebih banyak maksud hawa ada ahli bid'ah. Wa tarku al-mira' wal jidal wal khusumat fi din, meninggalkan perdebatan-perdebatan, ya, kemudian perpecahan-perpecahan di dalam agama. Wa sunnah indana, kemudian disebutkan lagi, sunnah di sini kami adalah asar Rasulullah SAW, yaitu mengikuti jalannya Rasulullah SAW. Wa sunnah tufasir Quran, sunnah adalah menjelaskan Al-Quran. Wa hiya dalail Al-Quran, dan ia adalah dalil Al-Quran. Wa min sunnah lazimah, dan sunnah yang lazim diyakini seseorang. Nah, sama ada ungkapan Al-Madini tadi, barang siapa meninggalkannya dan tidak mengatakan tidak beriman dengan, maka dia tidak termasuk min ahliha, lam yakun min ahliha, maka dia tidak termasuk bagian dari ahli sunnah. Kemudian disebutkan keyakinan-keyakinan, iman bil qadal khairi wa syari, beriman dengan takdir baik dan buruk, ya, wa tasdiq bil hadis fihi, mengimani hadis-hadis tentang qadar itu, wal imanu biha la yuqal lima, dan beriman dengan hadis-hadis itu dan tidak dipertanyakan kenapa dan bagaimananya, innama huwa tasdiq biha wal imanu biha, dan hanya meyakininya dan beriman dengan itu. Wala yukhasimu ahadan, tidak perlu dia mendebat siapapun. Wala nadhuruhu, yang tidak perlu membantahnya. Wala ta'alamul jalal, tidak perlu dia berjalan bantah-bantahan. Wal imanu bil mizan, beriman dengan mizan, sama dengan yang apa yang dijelaskan supaya ini tadi, dan timbangan amal baik dan buruk. Wal imanu bil haud, meyakini adanya telaga Rasulullah SAW. Wal imanu bi azab kabar, beriman dengan azab kubur. Wal imanu bi syafaati Nabi SAW, dan beriman dengan syafaat Nabi SAW. Nah, ini menunjukkan pembahasan para ulama dahulu ketika mereka menjelaskan sunnah, justru kata-kata sunnah lebih banyak mereka terapkan dalam masalah akidah. Itu masalahnya. Kemudian Sahal bin Abdullah At-Tasturi juga yang wafat 273 Hijriah. Ya, Imam Ahmad 241 Hijriah. Wakilalah yang ditanya, mata ya'lamur rajul, oh, mata yu'lamur rajul anhu min ahli sunnah wal jamaah. Ada yang bertanya, kapan kita bisa mengetahui orang ini di atas sunnah dan jamaah, di ahli sunnah wal jamaah? Qala idza arafa min nafsihi asyara khisal. Min nafsi idza arafa min nafsihi, idza arafa min nafsihi asyara khisalin. Bila dilihat dari dirinya terdapat 10 ciri. Ayatul jamaah, dan dia tidak memisahkan dari jamaah. Jadi bersatu dalam persatuan kaum muslimin dan tidak melawan kepada kemudian menjaga persatuan bangsa. Ya. Karena jamaah, kata jamaah, gunanya ada dua. Jamaah ini maksud jamaah secara akidah dan pengamalan agama ini, itu jamaahnya para sahabat. Kemudian jamaah dalam artian adalah bersatu dua sebuah pemimpin yang sah. Lai sebuah sahabat Nabi SAW, dan dia tidak mencela sahabat-sahabat Nabi SAW. Nah, ini maksudnya sah, untuk membedakan dengan keyakinan orang Syiah itu. Lai khurju ala hadil umat saif, dan tidak menyerang umat ini dengan senjata. Jadi memberontak di tengah umat ini. Nah, itu bagian daripada sunnah. Walau kadhu bil qadar, dan tidak menustahkan takdir. Wala yashku fil iman, tidak ragu dalam beriman. La yumari fid din, tidak membantah-bantahan dalam agama. La yatruku shalah ala man yamutu min akib la bidam, dan dia tidak meninggalkan orang salat, ya, terhadap umat yang meninggal dari kalangan ahli kiblat ini dengan alasan dosa. Jadi maksudnya tidak seperti orang Khawarij yang mengkafirkan para pelaku dosa. Ya, aitrukul almas'alah khufain. Jadi dia tidak meninggalkan tentang menyapu di atas, boleh menyapu di atas dua sepatu. Ini juga bagi karena untuk bedakan akidah Syiah. La yatruku jamaah, dia tidak meninggalkan salat Jumat khalfa kulli wahid jara au adila. Ya, tidak meninggalkan salat di belakang pemimpin, apakah dia adil akan, ya. Nah, ini dari antara perkataan para ulama salaf yang menggunakan kalimat sunnah untuk pemahaman tentang akidah, terutama masalah-masalah akidah. Jadi seakan-akan ahli sunnah ahli akidah yang sahiha, itu maksudnya ini. Jadi ahli sunnah maksudnya yang ahli sunnah akidah sahiha. Maka mereka menggunakan kalimat sunnah menjelaskan pembahasan-pembahasan berhubungan dengan etikot dan keyakinan dengan akidah. Ini terbukti lagi ketika kita melihat karang-karang ulama yang begitu banyak membahas kitab akidah tapi judulnya beri sunnah. Nah, ini kata kita lihat umpamanya Imam Ahmad bin Hanbal yang wafat 241 As-Sunnah, jurus kitab sunnah, tapi bahasanya tentang akidah. Kemudian juga Abu Daud As-Sijistani, juga kitab sunnah dalam sunannya As-Sunnah, pembahasan tentang akidah. Kemudian As-Sunnah karang Ibn Abi Asim, ya, ini juga membahas tentang akidah. As-Sunnah li Abdullah bin Ahmad, ini juga pembahasan akidah. As-Sunnah li Ahmad bin Harun bin Khalal, ini sunnah lokal, ini juga pembahasan akidah. Sunnah li Ibn Abi Hatim, juga pembahasan akidah. Sunnah li Abil Qasim Sulaiman Tabari, juga pembahasan akidah. As-Sunnah li Abi Syekh Al-Asfahani, juga tentang pembahasan akidah. Kita kitab akidah, sekian banyak, puluhan diberi judul dengan nama As-Sunnah. Jadi maksudnya akidah. Jadi kata-kata Ahlu Sunnah itu bukan lahir baru setelah Abil Asyar As'ari atau digunakan khusus untuk Madhu Asyairah. Tidak benar itu, karena Madhu Asyairah itu lahir pada abad ke-4 Hijriah. Sedangkan kata kalimat Ahlu Sunnah Al-Jamaah sudah jauh sebelum itu. Sudah dikenal bahkan para sahabat mengetahui Ahlu Sunnah Al-Jamaah. Jadi sangat naif sekali kalau ada orang mengatakan Ahlu Sunnah itu adalah Asyairah. Ya? Asyairah itu adalah paham yang lahir baru tak awal 4 abad, awal abad ke-4 Hijriah, yang wafatnya ini Abu Hasan Asy'ari 324 Hijriah. Tetapi kalau kita lihat hari ini pun, ya, ketika Abu Hasan dijelaskan kembali kepada akidah Ahlussunnah Jamaah, kembali kepada Rasulnya, artinya sudah ada akidah Sunnah, bukan dia pencetus akidah Ahlussunnah Jamaah. Sebenarnya pengakuan-pengakuan orang Asy'ariyah pada hari ini. Ya. Kemudian juga kitab masalah Ibnu Battah mengarang kitabnya Syarhu wal Ibana an Usuli Sunnah wa Diyanah. Ya. Jadi penjelasan dan keterangan tentang pokok-pokok sunnah. Jadi pokok-pokok akidah. Ya. Dan juga Asyarhu Sunnah li Ibnu Abi Zamanin, ya. Ini Syarhu Sunnah. Ini pada abad-abad yang semasa dengan Abu Hasan Asy'ari seperti sini Ibnu Abi Hatim, ya, Ahmad bin Harun Al-Khalal, ya, kemudian juga Abdullah bin Ahmad juga semasa itu. Kemudian juga Battah, ya. Kemudian juga Ibnu Zamanin yang wafat 399 Hijriah. Kemudian wahuna kekathir ghairu ma dzukir, ini huna banyak sekali kitab-kitab seperti Syarh Usul Itiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Syarh Usul Itiqad, penjelasan pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Lakai. Ya. Nah, ini jelas penjelasan ulama yang membahas masalah ini, ya, mereka menggunakan kalimat sunnah untuk penjelasan masalah akidah. Ya, tidak sedikit, ya, ulama-ulama yang membahas masalah ini. Nah, itu sedikit artian sunnah di kalangan penggunaannya di kalangan para ulama-ulama sebelumnya. Sekarang adakah perbedaan antara istilah ahlul hadis was sunnah? Nah, kalau kita lihat pada para ulama justru mereka membedakan antara ahlul sunnah dengan ahlul hadis. Membedakan. Ya, karena itu ulama banyak sekali ulama salaf membedakan antara sunnah dan hadis. Wa ja'aluna as-sunnah fi muqabil bid'ah, di mana mereka menjadikan kata sunnah lawan daripada bid'ah. Adapun hadis adalah perkataan Nabi SAW, perbuatan dan takrirnya. Nah, di sinilah Imam Syafi'i, ya, meriwayatkan, yang diriwayatkan oleh muridnya Rabi' bin Sulaiman, dia berkata, qala lana Syafi'i, di mana Syafi'i berkata pada kami, Ahmad imamun fi zamani khisalin. Ahmad itu adalah imam. Jadi senior, tokoh dalam 8 bidang keahlian. Imam fil hadis, imam dalam ilmu hadis, dalam hadis. Imam fil fiqh, imam dalam fikih. Imam fil lughah, imam dalam lughah. Imam fil Quran, imam dalam hal Al-Quran. Imam fil fiqh, fil faqri, imam dalam kefakiran. Imam fil zuhud, imam dalam zuhud. Imam fil wara, imam dalam wara. Imam fil sunnah, imam dalam sunnah. Nah, ini jadi dibedakan oleh Imam Syafi'i di sini istilah yaitu imam fil hadis wa imam fil sunnah. Ini maksud imam fil hadis adalah orang yang bergelut dengan ilmu hadis, meriwayatkan hadis, mengumpulkan hadis secara riwayat dan diriwayat. Nah, ini ulama membedakan antara istilah al-hadis dengan al-sunnah. Nah, berkata pula Abdurrahman bin Mahdi, an-nas ala wujuhin, manusia itu ada berapa sisi, ya, bagian keahliannya. Famimman huwa imamun fi sunnah, di antara mereka adalah imam dalam sunnah, imam fil hadis, imam dalam hadis. Jadi bedakan oleh Abdurrahman bin Mahdi, imam dalam sunnah, imam dalam fil hadis. Famimman huwa imam fil hadis, nah, ada orang yang imam fil hadis, imam ada orang imam fil sunnah, imam fil hadis. Di antara mereka ada imam dalam hadis saja tanpa imam fil sunnah. Fa'amma huwa imam fil sunnah wa imam fil hadis. Adapun orang imam dalam sunnah, imam dalam hadis adalah Fasofyan Ats-Tsauri, kata Imam Abdurrahman bin Mahdi. Demikian pula ketika Imam Nuslah menjelaskan perbedaan antara sunnah dan hadis, ketika dia ditanya tentang perkataan orang mengatakan An Malik, bahwa itu adalah annahu jama'a baina sunnah wal hadis. Jadi orang mengatakan Imam Malik itu ahli dalam sunnah juga hadis. Fa ma farqa baina sunnah wal hadis? Lalu ditanyakan oleh orang kepada Ibnu Salah ini, ya, Ibnu Salah menjelaskan apa perbedaan antara sunnah dan hadis. Maka Imam Ibnu Salah menjelaskan, as-sunnah hauna dhidul bid'ah. Sunnah di sana lawan dari bid'ah. Wa qad yakunu insan min ahli hadis, kata beliau, boleh jadi seseorang itu ahli dalam hadis wa huwa mubtadi, dan dia orang mubtadi, pelaku bid'ah. Jadi oleh sini orang ahli dalam ilmu hadis, meriwayatkan hadis, tapi dia mubtadi. Maka dari sebab nanti ulama bicara tentang riwayatnya ahli bid'ah. Wa Malik, ada pemalik, jama' baina sunnatain. Ada pemalik mengumpulkan kedua sunnah. Pakana aliman bis sunnah, dia ahli dalam sunnah, ahli dalam hadis. Ya. Wa muqaddan lis sunnah. Artinya dia ahli dalam ilmu hadis, dalam meriwayatkan hadis, ya, siqah dan seterusnya, memiliki ilmu hadis, riwayat, ya. Kemudian juga alim dalam sunnah artinya meyakini, memiliki keyakinan ahlu sunnah. Aikana madhabu madhab al-haqi min ghairi bid'atin. Artinya madhabnya dalam akidah ada madhab al-haq, bukan madhabnya al-bid'ah. Nah, inilah penjelasan daripada Ibn Salah. Allahu a'lam. Ya. Kemudian juga Syaikhul Islam Taimiyah juga menjelaskan, ketika jemputan al-hadis, dan pewaris-pewarisnya Nabi, dan keahlian mereka, maka beliau menyebutkan ahli hadis itu orang menyebutkan tentang riwayat diriwayat. Wa nunani bi ahli hadis, yakni kita tidak mengatakan ahli hadis itu orang cukup mendengarkan saja atau menulis dan meriwayatkan saja. Tapi yang itu adalah orang-orang yang benar menghafaznya dan mengenalnya dan memahaminya, zahirun wa batinan, yang mengikuti ajarannya, ya. Itulah beberapa penjelasan dari ulama tentang makna sunnah dan juga perbedaan antara ahli hadis dengan ahli sunnah. Jadi katakan ahli sunnah sering disebut orang berakidah yang benar di kalangan para ulama salaf belum datangnya Abul Hasan Asy'ari. Ya, jadi orang sudah berakidah ahli sunnah sebelum datangnya Abul Hasan Asy'ari. Nah, itu yang perlu kita pahami. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan menjelaskan siapa mereka ahli sunnah. Siapa mereka ahli sunnah? Karena waktu yang membatasi kita, wallahu a'lam bishawab, kita cukup sampai di sini dulu. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Ali Musri Semjan Putra MA yang sudah memaparkan materi pada kesempatan kali ini, yaitu dengan pembahasan tema siapa itu Ahlu Sunnah. Selanjutnya sesi tanya jawab, dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada kami. Pertanyaan pertama datang dari Ihsan R. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Apakah benar perkataan sebagian orang yang menyatakan bahwa dalam perkara fikih kita bermazhab Syafi'i, namun dalam perkara akidah maka harus merujuk kepada pendapat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari karena lebih fokus belajar akidah? Apakah kedua imam tersebut memiliki pemahaman yang berbeda dalam masalah akidah? Lalu benarkah pemahaman mereka bahwa kitab Al-Ibana Imam Abul Hasan itu dipalsukan? Barakallahu fikum. Baik, pertama tentang mengatakan berfikir Syafi'i berakidah Al-Asy'ari, ini tidak ada dasarnya mengatakan demikian. Dan Imam Syafi'i tidak memiliki akidah Asy'ariyah, yang kita masuk akidah Asy'ariyah. Adapun Abul Hasan Asy'ari tidak berkaidah Asy'ariyah seperti yang diakui orang hari ini. Karena Abul Hasan Asy'ari dalam beberapa kitabnya, Al-Ibana, Risalah Ilal Sawar, kemudian Maqal Islamin, menegaskan tentang akidah Al-Sunnah di situ seperti pemaham para ulama-ulama sebelumnya. Adapun orang Asy'ariyah hari ini sangat berseberangan keyakinan mereka dengan keyakinan Abul Hasan Asy'ari yang disebutkan dalam kitabnya Al-Ibana, kemudian juga dalam kitabnya Risalah Ilal Sawar dan juga Maqal Islamin. Sebentar, karena lagi azan, kita jawab azan dulu. Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi kita jelaskan lagi tadi tanggapan tentang mereka mengatakan orang Syairah bahwa pemalsuan tentang kitab dari mana? Jelas kita anggap kita kalau kita dia mengatakan palsu, mana buktikan di mana palsunya? Siapa memalsukan, apa bukti pemalsuannya? Ya, itu adalah kebodohan yang mereka lakukan sebetulnya, karena kitab Ibana itu diakui oleh orang-orang yang Asy'ariyah sendiri, dan bahkan nukil jumlah perkataan yang banyak oleh Ibnu Asakir dan kita Tabi'in Kadhib al-Muftari. Ya. Kemudian perbedaan kalimat-kalimat itu sudah dibukti, ditahqiq oleh banyak orang. Ditahqiq oleh banyak kitab itu, ditahqiq sampai 5 pentahqiq, ya, 5 dari edisi tentang kitab Al-Ibana ini tidak ada yang dipalsukan. Tidak ada pemalsuan di sana. Bukti pemalsuan tidak ada satupun dari pentahqiq mengatakan asli ini pemalsuannya ini. Ini kesimpulan orang Asy'ariyah yang tidak mau meyakini apa yang dijelaskan oleh Ibnu Asy'ari dalam kitab Al-Ibana itu. Itu karena itulah mereka mengatakan palsu. Tapi mereka tidak bisa membuktikan yang palsu, mana yang aslinya kalau dia bisa membuktikan palsu. Apa mereka meriksa maktutatnya? Coba lihat mana maktutatnya yang asli, kemukakan. Ya. Semua poin-poin yang terdapat dalam semua nuskhah ada dalam setiap nuskhah. Cuma di salah bagian nuskhah, ya satu salah satu nuskhah, nuskhah itu nuskhah yang tidak dimuktamad bagian orang, yaitu ada tambahan dari nuskhah lain. Dan tambahan itu justru tambahan sesuai dengan pahamnya Asy'ariyah. Orang Asy'ariyah yang mu'ta'ati ditambah oleh dia pemaham-pemahaman dia. Jadi sebetulnya ini yang ditahqiq oleh Dr. Fauqi yang di Mesir, kemudian ditahqiq lagi oleh para ulama-ulama yang lain, dibuktikan bahwa Dr. Fauqi sendiri menyalahkan orang yang menambah itu sendiri, bahwa ini tidak terdapat dalam semua nuskhah yang lain, hanya di salah satu nuskhah itu saja terdapat tambahan itu, dan pertambahan itu justru menurut pahamnya orang Asy'ariyah, ya, mendukung pahamnya Asy'ariyah, dan itu nuskhahnya bukan nuskhah yang asli, nuskhah yang terdapat di Iskandariyah. Nah, oleh sebab itu orang Asy'ariyah hari ini kalau palsu, mana yang aslinya, tunjukkan yang aslinya biar kita cek, karena pembahasan ini ditukil oleh banyak ulama setelah belasan Asy'ari, baik ulama Asy'ariyah sendiri maupun ulama Ahlussunnah Jamaah menukil kitab-kitab itu, ya, seperti Ibnu Asakir dalam kitabnya menjelaskan menukil jumlah yang cukup panjang. Imam Baihaqi juga menukil juga dalam kitabnya berapa pembahasan tentang akidah belasan Asy'ari. Jadi, kalaupun mereka tidak mau itu, kitab Maqalat Islamiyyin bagaimana? Sesuai dengan pahamnya Al-Ibana. Kitab Al-Sakhar juga sesuai. Destur itu mendukung. Sekarang kalau kita kata Asy'ariyah itu dalam Mazhab Ahlussunnah Jamaah, lalu Ahlul Hasan Asyari kembali kepada Ahlussunnah. Berarti kembali kepada Ahlussunnah, Allah sudah ada. Bukan pecetus berarti. Yaitu paham yang dijelaskan oleh Ahlussunnah. Di situ dijelaskan oleh Abu Hasan Asyari dalam kitab Abu Hasan Asyari dalam kitabnya Al-Ibana. Jelas, yaitu mazhabnya Imam Ahmad. Bahwa dia meyakini apa yang dikatakan Imam Ahmad. Itu sangat jelas, ya. Hatta walaupun tidak tanpa kita Al-Ibana, tanpa Mazhab Asy'ari, apakah kita tidak akan Ahlus Sunnah? Kalau kita tidak pelajari kitab Mazhab Asy'ari, lalu Ahlus Sunnah tidak akan ada kalau tidak Abu Hasan Asy'ari? Ini kebodohan banget. Banyak ulama, puluhan ratusan ulama semasa Abu Hasan Asy'ari menyelisih akidah Abu Hasan Asy'ari yang dipahami oleh Asy'ariyah hari ini. Adapun akidah Abu Hasan Asy'ari dan kitabnya Al-Ibana dan Risalah Al-Sakhar dan juga dalam Maqal Islamiyyin itu tidak terlalu banyak perbedaan yang akidah salaf, ya, ya. Maka ini perlu diketahui, walaupun tidak ada belasan syari, apakah Ahlussunnah tidak akan ada, ya kan? Pada Ahlussunnah itu sudah jauh. Maka pada pertemuan akan datang kita akan lihatkan sejarah istilah Ahlussunnah itu dalam penggunaannya kapan saja. Apakah setelah Abil Hasan Asy'ari baru pemeliharaan istilah Ahlussunnah? Ini menunjukkan bahkan orang-orang mengatakan Abu Hasan itu kembali. Bukan pencetus akidah Ahlussunnah dia. Ya, maka kembali kepada akidah yang dipahami oleh Ahlussunnah. Dan dia mengatakan akidah yang itu seperti di antara Imam Ahlussunnah ada Imam Ahmad, sebenarnya pernyataan dari Ibnu Asy'ari sendiri dalam kitabnya Al-Ibana. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan kepada Ustaz yang sudah memaparkan pertanyaan, menjawab pertanyaan dari Ihsan R. Pertanyaan selanjutnya datang dari Ummu Aisyah. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara menjelaskan paham Ahlussunnah kepada seorang teman yang dia ingin mengetahui kebenaran yang membuat dia yakin dengan paham Ahlussunnah dari paham yang lain seperti Ikhwanul Muslimin dan sebagainya. Jazakumullah khairan. Pertama, langkah pertama adalah memaham kepada dia pokok akidah dulu, prinsip-prinsip Ahlussunnah. Ya. Akidah-akidah dimulai dari pemahaman tentang tauhid uluhiyah, pemaham kemudian baru beransur-ansur pemahaman yang lainnya. Jadi memahamkan itu dengan ilmu, dibawa ke orang ilmu. ya, para orang berilmu, atau dengan cara memberikan kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah. Ikhwal muslimin terutama dia menyimpang dalam permasalahan adalah al-wala al-bara, dan juga dalam masalah apa? Dalam masalah pembahasan taat kepada sultan. Dan ikhwan muslim ini sifatnya adalah mengumpulkan semua aliran. Jadi awal al-bara di situ. Jadi yang penting bagi mereka mendukung tujuan, ya, itu adalah mereka dukung walaupun akidahnya, ya, jangan berbicara akidah, tidak, mereka tidak melihat satu akidah yang jadi prinsip untuk menjadi sebuah persatuan. Jadi mereka adalah ittifaq naktafi ma fama, kata mereka nata'awun fima ittafaqna alai wa ya'dhur ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fi. Ya, kita berkompak dalam suatu perkara yang kita sevisi, ya, sevisi misi, dan kita memberikan uzur dalam perkara-perkara yang kita berselisih. Sisi ini benar secara umum, tetapi ada hal yang kita tidak boleh beri uzur. Yang benar adalah tanasuh fi makhtalafna fihi, yaitu memberi beda pendapat. Hal yang diberi pendapat itu ada pokok-pokok ijtihadiyah, ya, kita disebut tasamu namanya, ya, uzur ba'duna ba'dhan dalam hal-hal ijtihadiyah. Kalau hal-hal pokok prinsip dalam agama akidah itu di sana tanasuh, saling menasihati, saling menunjukkan yang benar. Nah, jadi satu sisi benar kalau ungkapan itu hanya untuk hal masalah ijtihadiyah, kita saling memberikan toleransi di situ. Itu kalau perbedaan adalah usul-usul akidah, di sana adalah tanasuh, saling memberikan nasihat, saling memberikan dalam kebenaran dan kesabaran. Wallahu a'lam bishawab.